Nada sekatlah bicara menjelma di celah raga, tetes peluru senandung dan gelora. Kutanya entah kapan siapa jiwa ketuk nada bertalu, kian menyambung selaras jiwaku bergelora. Menepi semua duka, menyambut getar jiwa. Suara nada hentak jiwa.